Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya bagi kita semua bahwasanya dakwah ilallah merupakan amalan mulia yang menjadi tugas dari para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam. Allah perintahkan dalam Quranul Karim dakwah ini sebagaimana di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'idatil hasanah dan jidal bil ilm. Dan Allah sebutkan keutamaan besar yang ada padanya. Wa man ahsanu qawla. Nah, kayaknya duduknya kurang nyaman ya. Enggak, zen. Kita majuin pakai bantal. Oh, iya, Ci. Kalau mau majuin mejanya. Hah? Majuin mejanya pakai bantal. Lah, bas ini nyaman. Alhamdulillah. Naam. Jazakallahu khair. Allah sebutkan tentang keutamaannya. Wa man ahsalu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orangnya yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan diriku termasuk orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Pertanyaan dari Rabbul Alamin yang maknanya adalah takrir, penetapan, sehingga makna ayat tidak ada yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah. Dia yang terbaik, orang yang termulia di sisinya, karena dia mengajak dan mengingatkan orang lain kepada tauhidullah, kepada syariat, kepada sunnah rasulnya. Oleh sebab itu pula di dalam sunnah Rasulullah SAW beliau sebutkan, wala an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Dan jika saja Allah beri hidayah kepada seseorang melalui kamu, ini karena dakwahmu, karena nasihatmu, maka bagimu itu lebih baik dari onta merah. Onta merah, perhiasan atau harta terbaik yang paling disenangi oleh orang-orang Arab semenjak dulu. Maka dengan itu makna hadis, dengan dakwahmu kemudian Allah berikan hidayah pada seseorang, bagimu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fadilah yang begitu besar. Bahkan para ulama kita menjelaskan hidayah itu tidak hanya hidayah umum dalam artian Islam atau iman, tetapi juga hidayah khasah, hidayah khusus. Dalam artian, kalau yang pertama fulan asalnya orang kafir, musyrik, dengan dakwahmu dia menjadi beriman Islam, itu umum. Khusus dia muslim, bas banyak penyimpangan padanya, banyak syubhat-syubhatnya, kamu dakwai sehingga dia tinggalkan semua itu, kembali kepada ilmu, pada sunnah, hidayah khusus. Ini ataupun itu masuk di dalam hadis. Bagimu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini terghib, motivasi, dorongan keutamaan. Agar seorang mukmin terpacu untuk mau punya saham, punya bagian dalam masalah dakwah ini. Hanya saja, atau sebelum itu disebutkan demikian keutamaan besar dalam dakwah, karena seorang muwahhid, ahli tauhid, ahli sunnah, yang telah faham dan mengerti tauhid, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah pasif pada dirinya. Dan itu bukti betapa dia itu benar-benar mencintai tauhid dan sunnah, bahwa dia sudah mengerti, dia sudah berilmu, sudah mengamalkan, tapi baginya itu gak cukup. Karena sangat cintanya kepada tauhid ini, maka dia ingin mengajarkan itu kepada yang lain. Dia ingin menyebarkan itu kepada banyak orang, sehingga tauhid itu menyebar, yang lain pun akan faham dan mengerti dan mengamalkan seperti dirinya. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad rahimahullah dalam kitab Tauhid Syekhul Islam menyebutkan bab ad-da'wa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang pentingnya dakwah kepada syahadat ini, la ilaha illallah, tauhid. Tidak cukup hanya pada dirimu, kamu mengerti, kamu amalkan, kemudian kamu pasif, tidak peduli dengan orang lain. Lah, kamu berdakwah. Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya, Mu'ad diutus ke Yaman, wahakadha. Hanya saja tentunya dakwah ini membutuhkan beberapa perkara yang harus diingat selalu oleh kita masing-masing. Yang pertama dan yang terbesar adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat, meluruskan niat murni untuk Allah semata. Oleh karenanya dalam Quran, dakwah kalau tidak dinisbatkan kepada Allah, maka itu dinisbatkan kepada jalan Allah. Mimman da'a ilallah, berdakwah kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ud'u ila sabili rabbika. Berdakwahlah ke jalan Rabbmu. Ini semua mengisyaratkan kepada kita pentingnya arti ikhlas, tujuan dan kemauan dalam dakwahmu untuk siapa, dan apa tendensinya, apa yang kamu maukan, kepada siapa kamu berdakwah. Karena banyak, seperti Imam Muhammad sebutkan, kebanyakan orang yang menampakkan diri ikhlas dalam dakwahnya, ternyata dia hanya berdakwah pada dirinya sendiri. Terlihat yang demikian itu dia marah, emosi kalau tidak diterima orang, cepat putus dan kemudian patah semangat ketika dia ditinggalkan dan dicela oleh orang, atau kemudian bahkan dirinya tidak terima kalau sampai ada yang selain dia menyaingi dia dalam dakwah ini. Orang yang ikhlas tidak peduli dengan semua itu. Satu-satunya tujuan dia mendapat ridha Allah dan pahala yang dijanjikan padanya. Imam Syafi'i berkata, aku berharap seandainya saja orang mendapat ilmuku ini dan mempelajarinya tanpa menisbatkan sedikit pun padaku. Ini tidak dikatakan ini pendapat Syafi'i, ini dari Imam Syafi'i, tidak ada yang menyebut aku. Karena tujuan beliau sudah tersampaikan, berdakwah, mengajarkan. Ikhlasun niyyah, agar selalu dimakmurkan dalam kalbu kita masing-masing. Dan tauhid itu sendiri mengajarkan kita ikhlas. Makanya ya ikhwan, penting mempelajari kitab tauhid. Karenanya para imam menulis Salasatul Usul, Kasyfus Syubuhat, kitab tauhid dengan syarah-syarahnya yang begitu banyak. Dan durus masyayikh kita enggak pernah lepas dari kitab-kitab ini, Qawaidul Arba' dan yang lainnya. Ulama-ulama besar, hatta Syekh bin Baz rahimahullah, mufti, al-allamah, al-imam, tidak pernah lepas majlisnya dari kitab tauhid. Beliau ta'liq, beliau syarah. Selesai beliau ulang lagi dari depan, terus sepanjang hidupnya. Karena ini yang mengajarkan kita ikhlas. Kita semua butuh selalu diluruskan niatnya. Masalah ikhlas dipelajari. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, demi Allah, aku berjumpa dan mengetahui banyak orang yang menuntut ilmu. Ada yang menuntut ilmu dari kecilnya sampai dia besar, dewasa, sampai tua bahkan. Tetapi di mata orang, di mata muslimin, dia gak ada martabatnya. Bahkan gak ditoleh, gak dianggap. Apalagi orang mau merujuk kepadanya, gak dianggap sama umat. Di sisi lain aku mendapati pemuda usianya masih relatif muda dan ilmunya pun belum seberapa dibanding yang pertama. Karena dia baru menuntut ilmu baru sekian. Tapi masya Allah, barokah ilmunya, dibutuhkan orang, disenangi. Terkadang, kata Ibnu Jauzi masih, sebagian dari mereka menampakkan kekhusyuannya dengan gerak-geriknya, wajahnya, banyak diam, pakaiannya, ininya, terlihat orang khusyuk ini, terlihat sepertinya orang alim. Tetapi sekali lagi, dia tidak punya kedudukan di mata kaum muslimin. Sementara yang lain terkadang bajunya mewah, bagus masya Allah. Nah, ini sekilas kalau dilihat dari penampilan pakaiannya, bukan orang khusyuk sepertinya. Dan mungkin juga bahkan amalan-amalan sunnahnya tidak terlalu banyak. Wahakada. Tetapi orang pada sepakat mencintai dia, menyanjung dan memujinya. Maka kata Ibnu Jauzi, ketika aku amati, aku pelajari apa sebabnya seperti ini, aku dapati sebabnya adalah sarirah, masalah batin. Ini niat, ikhlas atau tidak orangnya. Orang yang ikhlas dan selalu membenahi batinnya, ini terus masih pernyataan Ibnu Jauzi, yang selalu membenahi batinnya, faha abiru tibihi, seakan semerbak mewangi keluar dari jasadnya. Seakan, kalau seandainya itu harum, orang akan mencium, wangi sekali orang ini. Artinya orang akan senang dan terasa. Ini mukminin, orang-orang soleh muslimin tahu ini orang, orang baik, disenangi, dipuji oleh mereka. Bahkan kata Ibnu Jauzi, pujian mereka dan cinta mereka kepadanya terkadang bisa lebih dari kebaikan, kapasitas kebaikan yang ada padanya. Dan itu kenikmatan yang Allah berikan padanya. Hati hambanya Allah jadikan semuanya sepakat untuk menerima dan mencintai dia karena keikhlasannya. Maka perhatikanlah selalu, benahi selalu keikhlasanmu, batinmu, karena tidak akan bermanfaat sedikitpun kesolehanmu secara lahir. Dari luar terlihat soleh, khusyuk, tetapi batinmu rusak, hampa dari ikhlas. Berhenti dari penukilan pernyataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Pentingnya arti keikhlasan dalam diri kita masing-masing. Masyaallah, taufik, terlebih dalam dakwah. Apa tujuanmu? Apa yang kamu inginkan? Dan hanya Allah yang Maha Tahu, yang terselip di balik dada setiap hambanya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah sebutkan tentang dirinya, Allah itu tahu yang terrahasia dan yang lebih tersembunyi darinya. Para ulama jelaskan yang rahasia adalah yang kamu simpan dalam dirimu. Gak ada orang lain tahu. Istrimu yang tidur di sebelahmu gak tahu. Kamu simpan dalam dadamu, dalam hatimu. Allah Maha tahu rahasia itu. Wa akhfa, bahkan lebih tersembunyi dari itu. Yaitu yang sekarang belum ada di benakmu, bahkan belum tersirat dalam dirimu, tetapi Allah Maha tahu di kemudian waktu kamu akan menyimpan rahasia itu dalam dirimu. Sebelum itu ada, Allah pun sudah tahu akan ada itu dalam dirimu. Ikhlas. Seperti tadi, orang yang ikhlas tidak akan mementingkan apa yang dia dapati dari dunia ini. Yang penting dia beramal untuk Allah. Kalaupun dia gak dapat posisi, kalaupun dia gak dikenal orang, gak disebut-sebut, karena memang bukan tujuannya. Ikhlas. Dan dalam ta'awun, itu sangat penting. Barakallahu fikum. Keikhlasan. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang pasukan perang atau jihad, beliau katakan tentang makna keikhlasan ini, idza kana fis-saqa fa huwa fis-saqa wa in kana fil-hirasa fa huwa fil-hirasa. Kalau dia dalam bagian memberi minum, dia di bagian memberi minum. Kalau dia dalam penjagaan, maka dia dalam penjagaan. Ini minum namanya pasukan, ketika turun minum istirahat harus ada yang ini capek semua, luka-luka, dia ngasih minum, ini itu bagian logistiknya. Begitu pula waktu malam istirahat, camp atau basic pasukan ini harus ada yang jaga ronda agar tidak nanti musuh datang tiba-tiba nyelinap dan membunuh, dijaga. Yang Rasul katakan, maka dia dalam tugas memberi minum itu atau jaga malam, maknanya yang pertama bahwa itu amalan mulia walaupun sepele di mata orang. Orang yang gak ikhlas akan gerundel di dalam dirinya. Enak fulan ditaruh di sana, iya fulan ditugaskan itu, aku masa suruh ngasih bagian bikin teh atau apa misalnya, ngasih minum. Fulan enak ditugasi itu, fulan aku kebagian jaga malam tok, ronda, apa ini. Agar menepis dugaan itu, Rasul katakan fahuwa fis-saqa fahuwa fil-hirasa. Ini amalanmu itu amalan besar, amalan mulia. Makna yang kedua, bahwa dia karena keikhlasannya menjalankan itu dengan penuh senang hati dan tanggung jawab. Dia kerjakan sebaik mungkin. Dan itu tanda, sekali lagi, tanda keikhlasan. Coba kalau orang gak ikhlas gak bisa. Misalnya bagian minum tadi karena dia sakit hati atau ini. Apa dibagi gini, tugas gini. Kalaupun dia kerjakan dengan tidak senang hati, murung, sehingga kurang pelayanannya dengan baik. Kalau suruh jaga malam dia tidur, dia ini, karena dia gak senang. Tapi orang ikhlas tidak. Dia kerjakan semua itu dengan baik, dengan penuh. Dia gak peduli mau ditaruh sana, mau taruh di sini. Dia bekerja, dia beramal untuk Allah. Ya tentunya namanya ta'awun harus ada pembagian. Gak mungkin semuanya suruh perang. Nanti siapa yang ngurusi dapur? Pasukan perlu makan, perlu minum. Gak mungkin semua ini. Harus ada yang jaga malam. Harus ada bagi tugas. Al-Muhim intinya tentang arti daripada keikhlasan. Walaupun karena itu, ya tentunya dia gak dikenal orang. Ya tentunya. Kamu bayangkan kalau itu pasukan perang, kemudian Allah beri kemenangan, yang dibicarakan orang siapa? Ya tentunya komandannya, siapa pasukannya, ini itu, bagaimana cerita perangnya, taktiknya, dan seterusnya. Gak akan orang berbicara dan mau nanya-nanya, pasukan itu hebat, siapa yang ronda malamnya, siapa yang bagian bagi minumnya. Gak akan ditanya orang. Gak akan ada yang kenal dia. Dan itu gak penting buat dia. Ikhlas. Yang kedua dalam dakwah, barakallahu fikum, penting untuk orang itu beramal pada dirinya. Sebagai contoh dan toladan bagi orang lain, dakwah bil hal. Dan terkadang itu lebih berpengaruh, lebih masuk ketimbang dakwah bil maqal, dengan pembicaraan kata-kata. Hanya saja para ulama sebutkan tidak menjadi syarat di dalam amar ma'ruf, nahi mungkar, dalam artian kata Sufyan rahimahullah, kalau seandainya tidak boleh orang itu beramar ma'ruf, tidak boleh dia bernahi mungkar kecuali dia bersih sama sekali sempurna, maka gak akan ada yang amar ma'ruf, gak ada yang nahi mungkar. Artinya gak ada kemakrufan kecuali sudah dia lakukan semua. Tidak ada yang dia sia-siakan. Tidak ada kemungkaran kecuali dia tinggalkan jauh-jauh semuanya. Baru dia boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Gak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa orangnya? Tetap kewajiban itu ada, walaupun pada dirinya sendiri mungkin ada beberapa kemakrufan yang kurang dia dalam pengamalannya. Atau ada kemungkaran yang terkadang dia langgar. Tetap dia harus bernahi mungkar. Walaupun tentunya kesempurnaan, dan dia dituntut untuk menjadi contoh terbaik bagi yang lainnya, agar tidak menjadi cemoohan dan hujah bagi orang. Buktinya fulan aja boleh melakukan ini, fulan begitu. Akhirnya terpukul dakwah dan tercoreng oleh perbuatan dan amalan kita sendiri. Maka berhati-hatilah dan sadari itu. Perkara yang ketiga pentingnya dakwah itu dilakukan dengan hikmah, dengan sabar, penuh kesabaran. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah pada yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang telah Allah berikan hikmah padanya, sungguh dia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, sebagaimana Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dengan penuh kesabaran, makanya dakwah menuntut orang-orang besar yang berhati besar, berjiwa besar, mampu memikul dan menahan segala sesuatu atas dirinya sendiri. Tidak bisa dakwah ini akan dipikul oleh orang-orang kerdil dan kecil jiwanya, bukan mental, bukan fisiknya, bukan jasadnya. Besarnya jiwa. Dalam sejarah Rasul SAW, kita tahu betapa besar jiwa beliau alaihissalatu wassalam. 13 tahun di Mekah disiksa, ditekan, diadab beliau dan sahabatnya. Beliau sholat sedang sujud oleh Quraisy, dilempar atau diletakkan pada beliau ari-ari onta yang baru keluar, penuh darah dan menjijikkan. Ari-ari tentunya binatang ketika melahirkan keluar ari-arinya layaknya manusia, darah, dan diletakkan begini sallallahu alaihi wasallam. Di Taif beliau dilempari sedemikian rupa. Di perang Uhud kena panah, tembus hingga pecah sebagian dari gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat seperti antum tahu bagaimana Bilal, bagaimana Khabbab, dan banyak sahabat yang lain, Abu Dzar. Tapi beliau sabar. Bukan sehari dua hari, 13 tahun di Mekah. Ketika Mekah beliau kuasai kembali setelah Fathu Mekah, dikepung dan dikuasai orang-orang kufar, sudah menunggu Rasulullah naik khutbah, mereka berkata, habis kita hari ini. Ingat-ingat dulu kita yang ganggu Muhammad sahabatnya, dulu kita yang nyakiti, dulu kita yang mendolimi, dulu kita yang begini-begini. Sekarang Mekah di kuasaan beliau, habis, mati kita semua. Hari ini pembalasan dendam Muhammad, kata Quraisy. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW Maka Rasul sampaikan kepada mereka setelah khutbahnya, wahai Quraisy, pergilah kalian kemana kalian suka, kalian bebas, kalian merdeka. Dibebaskan oleh Rasul. Allahumma, kecuali beberapa gelintir orang, Abdullah bin Khattal, fulan, fulan, yang Rasul perintahkan bunuh walaupun dia bergelantungan di Ka'bah, karena keterlaluan dan ekstrim permusuhannya. Walhasil yang lainnya secara umum Quraisy diampuni oleh Rasulullah SAW di hari beliau berkuasa. Kalau bukan orang berjiwa besar, mana bisa seperti ini? Orang sabar dan hikmah. Dan terbukti banyak karenanya Quraisy masuk Islam setelah Fathu Makkah ini, melihat akhlak kesabaran dan hikmah Rasulullah SAW. Seperti yang para ulama dan masyaih kita nasihatkan, dakwah ini ya ikhwan, dakwah yang asing. Tidak banyak diketahui oleh bahkan muslimin. Bahkan orang dekat kita, orang tua kita sendiri, kakak adik kita, paman, bibi dan yang lainnya. Masyarakat kita, tetangga, kanan kiri enggak paham ini dakwah apa, dari mana. Gharib. Sebagaimana yang Rasul telah kabarkan, wa sayaudu ghariban kama bada. Mereka enggak tahu, perlu kesabaran, perlu hikmah dalam penyampaiannya, perlu akhlak. Nah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menceritakan bagaimana ketika Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hikmahnya dalam berdakwah, pelajaran penting kita petik. Suatu saat beliau hadir di suatu majelis ilmu di Masjidil Haram Mekah. Beliau ikuti seorang syekh, seorang alim besar. Di akhir sesi dars, syekh ini sambil menghadap ke Ka'bah mengatakan, ya Ka'batullah, wahai Ka'bah Allah. Dia berdoa kepada Ka'bah. Syirik, syirik akbar, menyeru dan berdoa kepada selain Allah. Walhasil setelah kajian selesai, beliau hampiri, bila dekati syekh ini, dan perkenalan, ini aku datang dari Najd, begini-begini. Oh ya, alhamdulillah. Wahai syekh, aku kagum dan senang dengan kajianmu, aku ikuti tadi, aku dapat faedah banyak, begini. Bolehkah aku membacakan beberapa ayat kepadamu? Aku ini pemula, talibul ilm, penuntut ilmu. Kalau memang ada kesalahan, kekeliruan, engkau bisa luruskan, benar. Baik. Aku baca, Syekh. Nah, baca. Dibaca oleh beliau. Dan enggak langsung kesasaran. Beliau baca beberapa ayat dari surat sini, dari surat sini. Nah, sampai beberapa waktu, giliran yang beliau inginkan. Berikutnya saya aku baca surat. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif, yang dibaca oleh Syekh Muhammad di depan saya ini. Falyabudu hadzal bait. Ayat kan falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya bait ini, Ka'bah. Itu Allah. Saya sengaja. Falyabudu hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah bait ini, yakni Ka'bah. Hendaklah mereka beribadah kepada Ka'bah ini. Kata Syekh ini, alim ini, keliru. Jangan kamu rubah-rubah. Ayat bukan demikian. Falyabudu Rabb hadzal bait. Ulang, falyabudu hadzal bait. Ya akhi, haram, enggak boleh, itu syirik. Itu berarti kamu mengatakan perintah ibadah kepada selain Allah, kepada Ka'bah. Baru di situ beliau masuk. Jadi kalau bahasa kita afwan. Ana tadi mengikuti kajian antum, ana dengar dan ana dapat faedah. Bukankah antum mengatakan ya Ka'batullah? Itu berdoa kepada Ka'bah, bukan kepada Rabb-nya Ka'bah. Makanya berarti ayat fal ya'budu hadzal bait, bukan Rabb hadzal bait. Di situ sang syekh sadar. Dan bersyukur, berterima kasih banyak kepada beliau. Asy-syahid hikmah dalam penyampaian. Tidak langsung dipotong. Enggak langsung dimajelis bahkan, ya syekh itu enggak boleh ini begini begini. Hikmahnya, kesabarannya dalam berdakwah dan penyampaiannya. Nah, Syekh As-Sindi di India rahimahullah, Syekh Rabi ceritakan bagaimana kesabarannya dalam berdakwah. Dakwah tauhid, iman, sunnah. Tidak jarang beliau dikucilkan, dibenci, difitnah, didustakan oleh orang-orang sufi dan semisal. Sampai mereka pada puncaknya juga gak kuat, menyewa seorang centeng atau preman untuk memukuli. Dipukuli beliau sampai pingsan. Begitu beliau siuman, pertama yang beliau tanyakan, mana orang yang memukuli saya? Mereka sebut, oh sudah ditangkap polisi tadi, bawa ke kantor polisi. Didatangi ke kantor polisi oleh beliau. Dan beliau minta kepada kepolisian, orang ini gak boleh dipenjara. Bebaskan dia, dia gak bersalah. Ini habis dipukuli. Habis diajar sampai pingsan. Bebaskan. Kata pihak kepolisian, gak bisa. Ini kejahatan, dia melanggar hukum, begini, begini, begini. Beliau terus berusaha, tapi gak boleh tetap sama kepolisian. Ya sudah. Beliau tanya, di mana alamat orang ini? Di sini, sini, sini, sini. Didatangi oleh beliau. Betul ini rumahnya Fulan? Iya. Selama orang ini di penjara, keluarganya, istri anaknya, beliau cukupi sembakonya, belanjanya. Orang yang menyakitinya. Gak lama, berapa bulan setelah orang ini dibebaskan, mendengar dari keluarganya gini-gini, orang yang dia sakiti datang dalam keadaan beliau menangis, si preman ini, dan menyatakan bahwa beliau bertobat, insaf dan mengikut kepada dakwah Syekh As-Sindi rahimahullah. Bahagia. Hikmah, sabar dalam berdakwah. Terlebih memang masyarakat dalam keadaan banyak yang belum mengerti, belum tahu, perlu jiwa besar. Gak bisa orang yang tersinggungan memikul dakwah ini. Orang yang gampang sakit hati, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit merajuk, sebentar-sebentar. Gak bisa. Kemudian putung semangatnya, kemudian patah semangatnya untuk meneruskan dakwah. Dakwah pasti akan ada kendalanya, cobaan, ujian. Perlu kesabaran dan hikmah dalam penyampaiannya. Agar orang tidak frontal selalu dalam dakwahnya. bagaimana tujuan dakwah itu tersampaikan dengan baik, bisa dimengerti, bisa difahami orang. Hikmah. Man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia telah mendapat bagian yang sangat banyak. Hikmah. Dalam keseharian kita, bersama tetangga, bersama keluarga, dalam hal ini orang tua kita, saudara, dan semisalnya, ma'asobr. Kata Al-Mutanabbi, orang yang kecil, ini orang kerdil jiwanya, melihat hal-hal kecil itu besar di matanya. Tapi orang besar jiwanya melihat hal-hal besar kecil di matanya. Kalau itu orang kecil jiwanya, perkara kecil jadi besar bagi dia. Paling dia cuman dihina, paling cuman dicela, paling cuman disakiti hatinya mungkin ini. Bagi dia kayak perang dunia ketiga segala-galanya sudah. Wah, dia maafkan, gak akan urusannya di akhirat nanti. Fulan begini, fulan begitu. Padahal perkara kecil yang menimpa dia, nggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang besar, perkara-perkara besar kecil di matanya. Ini seperti nggak ada apa-apa. Imam Ahmad rahimahullah menghadapi fitnah khalqul Quran berapa lama? Beliau dipenjara, disiksa, diadab, dicambuk, sampai kata tukang cambuknya, eksekutornya, wahai Imam Ahmad, aku sudah sekian lama mencambuki kamu, wallahi kalau ini diterapkan kepada onta, ini saya sudah lama mati onta itu. Karena banyak dan seringnya deraan cambuk. Rahmatullah alaih. 3 dekade. Hampir 20 tahun. Imam Ahmad. Al-Muhim. Setelah di zaman Al-Mutawakil ala Allah khalifah, beliau dibebaskan. Beliau panggil anaknya. Kemudian beliau sakit parah dan penyakit itu pula yang mengantarkan beliau kepada kematiannya. Rahimahullah. Masih beliau panggil anaknya, beliau katakan, wahai anakku, engkau sebagai saksi, saksikan ini. Antara aku dengan khalifah, aku ampuni, aku maafkan khalifah. Karena aku di hari akhir kelak tidak ingin ada perkara permusuhan dengan salah satu dari keturunan Rasulullah SAW. Karena khalifah Abbasi, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Aku gak ingin ada urusan dengan mereka nanti di yaumul qiyam. Maka khalifah aku maafkan. 20 tahun 3 khalifah berturut-turut. Yang kedua, kamu sebagai saksi, saksikan aku Ahmad ibnu Hanbal menyatakan bahwa al-jallad ma'dzur, si tukang cambuk eksekutor aku maafkan, dia ma'dzur, uzur. Bukan maunya dia ya, tapi itu profesi dia, kalau enggak makan anak istrinya. Ini disuruh, dipaksa, ya sudah. Aku maafkan. Tapi saksikan yang ketiga, Ibn Abi Duat, provokatornya, dalangnya, yang membuat fitnah Khalqul Quran dan mempengaruhi khalifah untuk menguji ulama-ulama sunnah. Yang tidak mau sepakat, siksa, penjara, azab, bahkan sebagian dibunuh. Antara aku dengan Ibn Abi Duat, Allah di hari kiamat kelak. Antara aku dengan Ibn Abi Duat, Allah di yaumil akhir kelak. Berjalan beberapa bulan, sampai beliau semakin parah, dan mendekati ajalnya, kembali beliau panggil anaknya Taat. Dulu aku pernah katakan padamu, dan kau sebagai saksinya, bahwa antara aku dengan Ibn Abi Duat, Allah di hari akhir kelak yang menghakimi. Ini dalang utama sekarang Ibn Abi Duat, provokatornya. Tapi aku ingat hadis beliau bawakan dalam musnadnya, salah satu keutamaan dan pintu surga yang Allah siapkan bagi hambanya yang afina 'anil nas, yang memaafkan orang lain bahkan yang berbuat jahat kepadanya. Pintu, dari pintu-pintu surga, sebagaimana bagi yang puasa ada pintu Royan, ada pintu ini. Nah, ini bagi yang maafkan orang lain. Aku mengingat pintu itu dan ingin mendapat keutamaannya. Maka saksikan olehmu semenjak detik ini, Ibnu Abi Duat aku halalkan, aku maafkan demi mendapat pintu itu. Kalau masalah itu beliau meninggal dunia, 20 tahun, bukan 2 hari, bahkan bukan 2 tahun, hampir 20 tahun. Dalangnya Ibn Abi Duat aku halalkan. Maka dakwah menuntut jiwa besar, kesabaran, karena Allah semua itu tentunya mengharap fadilah di sisinya, mengharap keutamaan dan pahalanya, dibarengi dengan hikmah. Yang terakhir, karena waktu ilah masih banyak, adalah adanya ta'awun syar'i di dalam dakwah. Ta'awun, saling membantu. Dan itu perintah Allah dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam perkara bir dan takwa, dan jangan kalian bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah memerintahkan mukminin untuk berta'awun alal bir wat taqwa. Al bir mencakup segala perbuatan baik, ihsan kepada makhluk, terutama kepada sesama, kepada manusia. Takwa, muamalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ada pula sebagian mufassirin yang menyebutkan albir maknanya menjalankan perintah, takwa maknanya meninggalkan larangan. Ada juga yang menafsirkan albir Islam, takwa sunnah. Ada juga di antara mereka yang menyebutkan albir perintah baik yang zahir maupun yang batin. Perbuatan ihsan kepada orang lain, terkadang albir lebih dikhususkan kepada orang tua, makanya sampai disebut birrul walidin, bakti kepada kedua orang tua. Segala perintah-perintah syariat Allah perintahkan untuk mukminin berta'awun guna menjalankannya, dan segala larangan syariat Allah perintahkan mereka untuk berta'awun meninggalkannya, bersama-sama membantu satu dengan yang lain untuk menjauhkan diri dari larangan-larangan tersebut. Maka albir wa taqwa jima'ul khair, kata Ibnul Qayyim, induk dari segala kebaikan ada pada ini. Albir wa taqwa, sebagaimana al-ithim wal-udwan jima'us syar, induknya segala bentuk kejelekan, maksiat. Dakwah amalan besar dan memiliki tanggung jawab besar yang tidak mungkin bisa dipikul oleh sebagian dan ditinggalkan oleh sebagian yang lain, tetapi menuntut adanya merasa memiliki bersama, adanya tanggung jawab bersama, masing-masing ingin berbuat dan memberi untuk dakwah ini. Ini apa yang bisa kamu sumbangkan? Apa yang telah kamu sumbangkan untuk dakwah ini? Masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya. Yang ini mungkin dengan ilmunya, itu dengan hartanya, yang itu dengan tenaganya, yang ini bahkan. Wal insan yakhdim ba'duhu ba'dha. Manusia tanpa disadari masing-masing berkhidmat melayani yang lain, melengkapi satu dengan yang lain. Jangan kamu sepelekan walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit sepele di matamu. Bisa jadi itu yang menyelamatkanmu di yaumul qiyamah kelak. belum tentu amalanmu yang besar yang menyelamatkan kamu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan Allah hanya menerima amalan dari hambanya yang bertakwa kepadanya. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk orang itu meremehkan kemakrufan. La takhiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan ada kemakrufan yang kamu sepelekan. Kepada konteks ummahat, para istri, Rasulullah katakan, walau an tu'ti ihda kunna dzilfasyat, walaupun kamu hanya bisa memberi dzilf dari kambing syat, dzilf itu yang berada di kaki bawah kambing. Kamu pernah makan sop kambing kan? Sop kaki kambing. Ngaruh kan? Bagian bawahnya, sandalnya atau sepatunya kambing. Bagian bawah yang nempel tanah itu. Kambing kan kakinya pecah begini kan? Dua gini kan? Yang namanya dzilf yang Rasulullah sebutkan, bagian di antara celah kaki ini. Kalau kamu krokoti, kan ada daging tipis sekali, sedikit sekali. Ada. Rasulullah sebutkan, kalau memang hanya itu yang bisa kamu sedekahkan, sedekahkan. Jangan kamu remehkan. Bisa jadi itu yang bermanfaat bagimu di yaumul qiyamah. Kepada para istri Rasul nasihatkan itu. Wattaqullah walau bisyikit tamr. Dan takuti di lafaz lain fattaqun nar wa bisyikit tamrah. Takuti neraka olehmu walaupun hanya dengan sepotong korma. Sepotong. Kamu punya satu biji, separuh kamu makan, separuhnya kamu sedekahkan, kamu berikan ke orang hadiah. Subhanallah, bisa jadi itu yang menyelamatkan kamu. Wal iman bid'ah wa sittuna syu'bah. Iman 60 sekian cabang. Yang rendahnya imatatul adha 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan seseorang dimasukkan surga dan diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Dia tanya, dari apa ini ya Allah? Dia merasa gak berhak mendapat ini, amalan apa bisa memasukkan aku seperti ini, mendapat kenikmatan jannah ini. Allah katakan padanya, dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah, kamu dulu di dunia pernah menyingkirkan ranting dari tengah jalan yang mengganggu lalu lalangnya kaum muslimin. Ranting pohon, orang lewat disingkirkan, balik lagi. Tiap orang lewat disingkirkan, balik lagi. Dia melihat ini ganggu orang, dia potong, dia singkirkan sehingga orang tidak terganggu. Karena dia masukkan surga. Ma'ruf bagi kita hadis wanita zaniyah, alhamdulillah, yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan jannah karena air yang dia berikan kepada seekor anjing. Bahkan kehausan, begitu hausnya anjing ini dehidrasi sampai tanah di sekitar sumur itu dia jilat-jilat. Iba perempuan ini gak sampai hati, rahmat. Karena kasihan, dia turun, dia lepas sepatunya, dia ambilkan air, dia berikan ke anjing ini sampai dia puas minum. Diampuni oleh Allah, dimasukkan surga. Kecil di mata orang perbuatannya, remeh. Tapi di sisi Allah. Oleh sebab itu ta'awun apapun yang bisa kita berikan dalam dakwah ini kita berikan. Wah, enggak enak ana hanya mampu begini. Enggak seberapa. Ana hanya bisa begini, enggak enak, kemudian dia batalkan. Tipuan syaitan. Ta'awun. Apa yang bisa kamu berikan bertahun-tahunlah. Dakwah tidak akan bisa didapati maslahatnya tanpa ada ta'awun dari semuanya. Satu dengan yang lainnya menopang dan menyempurnakan. Pemathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Rasul sebutkan mu'minin dalam solidaritasnya, saling mencintainya seperti bangunan, seperti jasad yang satu. Saling merasakan, saling wal mu'minun, dan mu'minin juga mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, seperti bangunan yang saling menguatkan, saling mengikat, saling menahan sehingga utuh. Maka rugilah orang yang tidak mau tahu dan tidak memberi perhatian kepada ikhwahnya, tidak mau berta'awun, bahkan cenderung acuh tak acuh dan cuek terhadap dakwah ini. Rugi besar. Padahal sedikit yang bisa dia berikan itu besar maknanya. Maka hidupkan semangat ta'awun ini pada diri kita masing-masing. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.